Kita di sini. Ku ke Times Square di tahun baru, ke stadion yang kibla melesat tinggi. Dan RFK melihat Central Park malam menjadi siang. I shop Saks Fifth Ave and the Apple Store. My Shake Shack is rare, my cheese-size sushi roll. Hey! Aku tiba kita kadang duduk queen. Aku ke New York City. Lewati bersamaku naik to 50 horse. Yuk kita di sini. Highlands Apollo bintang bertaburan. Hillsong Churches di mana bintang berdoa. Kita di sini. Kita di sini.